إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan pembahasan syarah atau keterangan dari Al-Imam As-Sa'di, pembahasan tentang nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha Memberi Rizki. Pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan beliau tentang pembagian rizki, jenis rizki yang lahu sababun, memiliki sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya jalan-jalan rizki yang ini bisa dilihat ataupun dipandang oleh manusia. Beliau mencontohkan di sini seperti pertanian, perdagangan, kemudian pabrik atau produksi-produksi, peternakan dan profesi yang lainnya. Yang ini merupakan jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk hamba-hambanya. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna lakum fiha ma'ish." Dan kami telah menjadikan untuk kalian di kehidupan dunia ini ma'ish, yakni sebab-sebab dari jalan rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita masuk jenis berikutnya. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه. Yang kedua, jenis rizki yang Allah Subhanahu wa taala dengan rizki itu memberi kepada hamba-Nya. Ya, Allah memberikan rizki kepada hamba-Nya bi ghairi sababin minhu, yani minal abd, ya, bukan dari sebab yang ditempuh oleh hamba tadi. Kalau yang sebelumnya maklum, ya, seorang misalnya bertani ataupun beternak, kemudian ya dari apa yang dia dapatkan itu rizki Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tadi. Jenis yang kedua, ya, rizki yang didapatkan oleh seorang hamba bukan karena hasil usaha dari hamba tadi. Ka'an yuqayyidallahu lahu rizqan qadariyan samawiyan mahdhan. Seperti rizki yang sifatnya qadari, takdir, samawi, yang memang Allah turunkan kepada hamba tadi dari atas, dari langit, dari Allah, ya. Mahdhan, murni. Au ala yadi ghairihi min ghairi an yakuna minal murtazaqi sa'yun fi dhalika. atau rizki yang datang ala yadi ghairihi, melalui orang lain, ya, melalui hamba Allah yang lain. Min ghairi an yakuna minal murtazaki sa'yun fi dhalik, tanpa adanya suatu upaya dari si hamba yang mendapatkan rezeki itu untuk mendapatkannya. Ya. Baik. Jadi kondisinya bisa betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan tanpa melalui seorang pun dari hambanya, atau Allah turunkan rezeki tersebut melalui salah seorang di antara hamba-hamba Allah tanpa upaya dari hamba yang mendapatkan rezeki tadi. Li ajlil ihtirazi anis su'al, Allah rezekikan yang demikian, ya, sebagai suatu bentuk ihtiraz, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi, anis su'al, dari meminta. Fa'innahu min jumlatil hiraf, maka sungguhnya yang demikian termasuk dari sejumlah jalan rizki, ya, yang seorang hamba mendapatkannya. Jadi ini jalan rizki yang didapatkan, atau rizki yang didapatkan oleh seorang yang betul-betul itu, ya, bukan hasil usaha, ya, dari hamba tadi, tetapi betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah berikan langsung kepadanya, ya, tanpa melalui perantaraan makhluknya, ataupun yang Allah jadikan adanya makhluk lain yang menjadi sebab sampainya rezeki tadi, ya, tanpa si hamba yang mendapatkan rezeki itu mengupayakannya. Taib, mungkin di antara kita pernah melewati kisah perang Khaybar, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkannya dalam kitab sahihnya, di mana ketika menjelang keesokan harinya terjadi pertempuran antara pasukan muslimin dengan Yahudi, Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, la u'tiyan rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu bihi yaftahullahu ala yadaihi. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan memberikan panci perang ini, ya, bendera kepemimpinan pasukan, kepada seorang yang dia memiliki sifat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dia mencintai Allah dan rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui kepemimpinan pasukan, kepemimpinan dari komandan ini. Setelah mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, para sahabat, ya, di malam harinya, ya, mereka, ya, saling membicarakan kira-kira siapa orangnya, ya, yang akan mendapatkan keutamaan ini. Sampai-sampai Umar ibn Khattab pada peristiwa tersebut, ya, beliau mengatakan, saya tidak pernah satu kali pun ingin menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Kenapa? Karena sifat yang dimiliki oleh pemimpin tadi, yakni seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena urusan mencintai Allah dan Rasulnya setiap mukmin, setiap muslim mesti ya memiliki ini. Tapi untuk betul-betul hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini hal yang istimewa. Dari sini juga kita mengetahui bagaimana yakni salafus salih adalah orang-orang yang betul-betul ya jauh dari sifat hubriyasah, ya cinta kepemimpinan. Ya, Umar menegaskan, saya tidak pernah ya berkeinginan untuk menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Kenapa? Dikarenakan sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang digambarkan oleh Nabi tadi. Taib. Sampai di pagi harinya, mereka para sahabat berlomba-lomba untuk berpagi-pagi sampai di kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan apa? Ya, menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi tadi. Sampai-sampai kata Umar, wastashraftu. Aku berusaha untuk istishraf, itu artinya ya menunjukkan diri untuk biar dilihat oleh Nabi. Ya, biar ditunjuk. Jadi ingat sekali lagi, ya, keinginan ini bukan didasari oleh sifat hubriyasah, tetapi keinginan untuk menjadi orang yang disifati dengan sifat yang disebut oleh Nabi tadi. Ketika para sahabat sudah berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemah beliau. Beliau bertanya, "Aina Ali ibn Abi Talib? Mana itu Ali ibn Abi Talib?" Kata para sahabat, "Huwashtaka ainai." Dia sedang sakit mata. Ya. Karena itu tidak hadir di situ. Ya. Beliau Ali ibn Abi Talib sedang sakit mata. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menjemputnya. Sampai kemudian Ali ibn Abi Talib datang dengan istilahnya dipapah karena sakit mata. Ya. Kemudian setelah ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fabasaqa ainai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, ya, ini meludahi kedua mata Ali ibn Abi Talib, dan seketika itu pula sembuh. Sampai kata Ali, saya tidak pernah setelah itu mengalami sakit mata tadi. Dan ini termasuk di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang niru ya, karena ini adalah mukjizat. Kemudian setelah itu diberikanlah bendera tadi itu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab pada Masail beliau setelah menyebutkan hadis ini, di antara Masail ini al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Ini bagaimana kata beliau? Yani ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rezekinya kepada orang yang tidak mengupayakan ini. Ya, sementara mereka yang sudah datang berpagi-pagi, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada mereka. Baik. Dan hadis ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagai bantahan terhadap orang-orang yang dikenal sebagai kaum nawasib. Ya, orang-orang yang memusuhi Ahlu Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ditunjukkan, ya, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak pantas untuk dimusuhi. Dan hadis ini juga bukan dalil bagi Syiah, ya, untuk menganggap bahwa sahabat yang lain tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak demikian. Ya, bahkan sekian banyak hadis, ya, menunjukkan bahwa, dan termasuk kesepakatan para sahabat, ya, dan itu dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, ya, kemudian Utsman. Taib. Di sini, ya, betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan keutamaan tadi tanpa sebab yang ditempuh oleh si hamba tadi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wali ajli al-ihtirazi amman tajibu nafaqatuhu alaihi min zawjin au qaribin au sayyidin au malik. Dan juga sebagai suatu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap ini siapa yang menjadi kewajiban, ya, untuk memberikan nafkah kepada hamba tadi, ya, min zaujin, baik status, ya, seorang itu sebagai suami, ya, yang berkewajiban untuk menafkahi sang istri, au sayyid, ataupun tuan, ya, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada hamba sahayanya, au malik, ataupun penguasa, raja, ya, yang berkewajiban untuk mengurusi rakyatnya. Fa inna hadhihi, kan sungguhnya hal ini, imma min amalin insani, yakni min athari amalihi, wa imma an yakuna tabi'an li ghairihi. Bisa jadi, ya, hal ini disebabkan amalan seseorang, yakni dari athar atau efek, ya, dari amalannya, ya, bukan amalan langsung tetapi efek dari amalannya, ataupun sifatnya, ya, mengikuti yang lainnya. Tapi sebagai contoh misalnya pada kasus atau yang saya contohkan di atas, pada kisah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ya, ketika kita mengetahui bahwa sifat pemimpin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Tentu dalam hal ini, ya, kita bisa memahami bahwa tidak mungkin, ya, Ali ibn Abi Thalib, ya, menjadi hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya tanpa adanya apa? Tanpa adanya upaya dari Ali untuk menempuh amalan-amalan yang disyariatkan. Ya, karena jalan untuk mendapatkan, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah menempuh syariatnya. Ya, seperti pada firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Pasti dengan itu Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, sehingga tentu dari sini kita memahami bahwa tidaklah Ali ibn Abi Thalib, ya, mendapatkan karunia tersebut kecuali sebagai suatu efek, ya, asar dari amalan yang ditempuh sebelumnya, ya, berupa upaya yang sungguh-sungguh untuk ittiba', ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maknanya bukan tanpa upaya sama sekali. Au tabi'an li ghairihi, ataupun ya, yakni dia mengikut kepada yang lain. Sebagai contoh, misalnya seorang istri, ya, seorang istri pada kedudukan dia sebagai seorang istri dari seorang lelaki, ya, maka menjadi kewajiban bagi si suami tadi untuk menafkahinya, ya, menjadi kewajiban bagi suami untuk menafkahinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami tadi sebagai jalan rizki, ya, bagi si istri tadi. Demikian juga keberadaan seorang tuan bagi hamba sahaya, ya, jalan rizki yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk hamba sahaya tadi mendapatkannya. Ittabi'an li ghairihi. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin nuridu annahu yujadu ba'dul makhlukati la syai'a indaha. Akan tapi kami ingin untuk memberikan gambaran bahwa didapati sebagian di antara makhluk-makhluk, ya, dia tidak memiliki apapun di sisinya, wala amala laha, dia tidak punya profesi apa-apa, wala sa'ya minha, demikian pula, ya, dari makhluk-makhluk tadi tidak ada upaya untuk mencapainya. Imma ajizatun ajizan kulliyan, karena bisa jadi keadaannya, ya, dia dalam kondisi betul-betul tidak mampu secara total. Ya, saya contoh misalnya, ya, lumpuh. Ya, sudah dalam kondisi terbaring, ya, di tempat tidur. Tidak mampu untuk kemana-mana. Ini kemungkinan yang pertama. Kita mendapati misalnya seorang sudah dalam posisi seperti itu. Mungkin terbaring di tempat tidur sudah sekian bulan atau bahkan sekian tahun. Dan tetap kita melihat rizki Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya. Ya. Tanpa dia berupaya dalam kondisi semisal itu, ya, untuk bisa bergerak saja demikian susah. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya selagi ruh seseorang masih di badannya, selagi, ya, dia belum sampai pada ajalnya, maka rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba tadi pasti akan sampai, ya, pasti akan sampai. Dan tidak akan seorang wafat, tidak akan seorang meninggal dunia kecuali setelah sempurna semua yang menjadi jatah rizkinya. Dan diingat kembali bahwa jatah rizki seorang tidak akan bisa diambil oleh orang lain, ya, sebagaimana pula, ya, rizki orang lain pun tidak akan bisa untuk kita rebut, ya. Sehingga dengan keyakinan ini, ya, menjadikan seorang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat secara mandiri terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita mendapati, ya, ketawakalan sebagian manusia, ya, dalam menempuh usaha atau upaya, ya, itu tidak terpengaruh dengan istilahnya persaingan bisnis dan yang semisalnya. Saya pernah baca sebagian artikel, jadi ada seorang pengusaha di Saudi, pengusaha, ya, toserba besar, dia menyewa manajer, ya, seorang berkebangsaan Inggris, tidak berapa lama setelah jalan ini, ada pengusaha yang lain yang juga mendirikan semisalnya di depan, ya, di depan perusahaan atau di depan peserta ini. Di situ si manajer ini, kenapa sih kok bikin apa istilahnya usaha sejenis kok berdekatan sekali buat di tempat yang lain saja. Ya, si pemilik ini tunjukkan wajah tidak suka dengan ungkapan manajer tadi. Dan tegaskan, tidak akan namanya rezeki saya diambil oleh orang lain. Bahkan ketika sudah mulai, ya, benah-benah apa istilahnya barang dagangannya, dia kirimkan karyawannya, ya, si pemilik yang pertama tadi kirimkan karyawannya untuk membantu menata barang-barang itu, dan itu toser besar, ya, dengan lengkap dengan bawa konsumsinya, jadi nggak mengandalkan konsumsi dari yang sana. Sampai heran, ya, si orang tadi kok bisa, ya, punya sikap, istilahnya kalau kita apa ya, ya, lapang dada seperti itu. Kira-kira modalnya apa? Tentu sama itu keyakinan akan rizki Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang pertama, apa yang menjadi bagian darinya, ya, itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan menolong hambanya selagi dia berupaya untuk membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan tentu yang demikian, ya, bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, agar sebetul yang pertama kita yakin dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa apa yang menjadi bagian dari rizki kita tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Kemudian yang kedua, upaya kita untuk membantu, ya, saudara-saudara kita sebagai jalan untuk kita, harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala membantu menolong kita. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, au kaslanati au kaslanatin an talabi ma'isyatiha, atau kemungkinan yang kedua, yakni sifat malas yang ada pada orang tadi dari mencari rezeki. Jadi yang pertama memang sudah tidak memiliki kemampuan, yang kedua ada kemampuan tapi malas, malas-malasan. Wallahu ta'ala qad qaddara laha min altafi rizqihi ma tastagni bihi min wujuhin la tahtasibuha wa tulukin la tartaqibuha. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkan untuk hamba-hambanya ini dari kelembutan rizkinya perkara yang menjadi kecukupan, ya, dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya tadi, min wujuhin la tahtasibuha, dari sisi-sisi yang tidak disangka-sangka oleh si hamba tadi, wa turukin la tartaqibuha, dan jalan-jalan rizki yang tidak dinanti-nanti oleh mereka. Baik. Dan tentu, ya, ini bukan berarti, ya, bagi kita yang enggak apa-apa malas-malesan, ya, toh nanti, ya, akan datang rizki juga, tidak demikian. Ya, kita sebagai bentuk kesungguhan tawakal kita, ya, perlu untuk menempuh upaya sebagaimana yang sudah disebutkan, ya, pada pembahasan sebelumnya dari hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Ahmad. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini hendak menunjukkan kepada kita bahwa terkadang ya kita menyaksikan, melihat orang yang memang sudah dalam keadaan lemah, tidak mampu apa-apa, atau ya malas, ya punya kemampuan tapi malas, ya mereka tetap dapat rizki karena memang masih ada jatah hidupnya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ya, di ayat yang ke-60 menyatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak dari hewan yang hidup ya di muka bumi, dabbah yakni yang bergerak di muka bumi ini, la tahmilu rizqaha. Ya. Hewan-hewan tadi dia tidak menanggung rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala lah ya yang menanggung, yang Allah menjamin rizki untuk mereka dan juga kalian. Wa huwa as-sami'ul alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa banyak kita mendapati ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan mengenalkan ya kepada hamba-hambanya ya, seperti pada ayat ini bahwa dia Allah Subhanahu wa taala as-sami' yang maha mendengar ya segala suara, termasuk dalam hal ini permohonan doa dari hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bagaimanapun lembut halusnya, bagaimanapun banyaknya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang beragam, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, Allah Maha mengetahui di mana keberadaan hamba-Nya dan apa yang maslahat bagi hamba-hambanya terkait dengan rezekinya. Dan ini semua juga sebagai dorongan bagi kita untuk pentingnya sekali lagi di dalam menempuh upaya apapun agar betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah dengan berdoa dan menempuh sebab-sebab yang syar'i. Kemudian wa min lataifi rizqihi, termasuk di antara kelembutan rizki Allah Subhanahu wa taala, annahu qad yaridu 'ala al-insani, bahwa terkadang datang kepada seorang hamba al-ajizi an idraki rizqihi, yang dalam kondisi tidak mampu untuk bisa menjangkau rizkinya, ini jalan yang dia tidak mampu untuk menempuhnya. Quwwatu halin wa quwwatu tawakkul. Ini terkadang datang kepada hamba tadi kekuatan hal kondisi hamba tadi dan kekuatan tawakalnya. Yuyassirullahu lahu bisababiha rizqan ajilan. Yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk si hamba tadi bisababiha, dengan sebab kekuatan kondisi yang ada pada hamba tadi dan kekuatan tawakalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang Allah segerakan. Wa qad ya'tihi dzalika bid'awatin mustajabatin wa khususan 'indal ittirar. Dan terkadang datang rizki tersebut kepada hamba tadi dengan doa yang mustajabah, yang didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khususan 'indal ittirar, dan lebih khusus lagi ketika si hamba tadi betul dalam kondisi darurat. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk ya di antara sebab kemudahan untuk doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah, kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam perkara yang lainnya, ketika kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ya adalah seorang hamba yang betul-betul banyak berbuat kesalahan dosa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Pengakuan seorang hamba, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni diriku kecuali Engkau. Ditunjukkan di sini tentang keadaan diri, kemudian pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Dia. Baru setelah itu mohon ampunan. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka berikan ampunan dari sisimu dan rahmatilah saya. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga di sini ya, pelajaran penting bagi kita sekali lagi, dalam kita berdoa kepada Allah, maka tunjukkan keadaan diri kita bahwa kita hamba yang lemah, sangat butuh akan pertolongannya, dan kita tunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengangkat apa yang sedang kita hadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang permasalahan ini dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, amma yujibul muttarra idza da'ahu, dan siapakah yang mengijabahi doa dari orang yang dalam keadaan menghadapi kondisi darurat, idza da'ahu, tatkala dia berdoa, siapa? Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.